Mitra bisnis, aturan hunian berimbang yang mewajibkan para pengembang properti untuk membangun satu rumah mewah, harus juga membangun dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana, kini menjadi isu terhangat di dunia properti setelah Kementerian Perumahan Rakyat melaporkan sebanyak 291 pengembang ke kepolisian karena tidak taat pada aturan itu. Sanksi menurut undang-undang adalah sanksi administratif, namun para pengembang bingung dengan dilaporkannya sebagai pidana. Ada yang menilai ini sebagai kriminalisasi terhadap pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda? Pertama persoalannya adalah instrumen undang-undangnya itu menjadi kendala. Karena tidak sepenuhnya aturan itu bisa dijalankan khususnya bagi perumahan tipe sederhana. Karena ternyata di dalam undang-undang itu sendiri, terminologi tentang sederhana itu tidak ada, hanya menyebutkan terminologi rumah umum. Jadi sebetulnya ini masuk kategori rumah murah atau tidak. Dan yang kedua, pertimbangan paling berat adalah ketika undang-undang mengamanatkan bahwa pembangunan dalam satu hamparan. Kalau membangun rumah dalam satu hamparan, itu ternyata menyulitkan pengembang karena persoalannya apa? Persoalan harga tanahnya sangat tinggi sekali. Jadi ibaratnya membebaskan tanah yang begitu mahal, kemudian tanahnya dipakai untuk jual rumah murah, gitu kan? Bagi pengembang itu rumah tipe mewah, rumah menengah itu tidak ada masalah karena pasarnya memang cukup tersedia. Tapi bagi rumah tipe-tipe sederhana ya, yang tipe-tipe kecil itu kesulitan untuk menjualnya juga karena ternyata dengan hitungan secara ekonomi, itu harga rumah itu rata-rata di atas 140 juta, 150 jutaan. Nah, di sini menjadi kendala ketika pasarnya itu tidak ada, daya belinya tidak sampai ke sana. Nah, pada saat pengusaha-pengusaha ini punya masalah dengan aturan yang itu, pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat mengeluarkan permen, peraturan menteri, yang memberikan sanksi kepada pengusaha-pengusaha yang tidak menjalankan aturan tersebut. Salah satu sanksi adalah denda sebesar 5 miliar. Nah, ini yang menjadi persoalan, karena apa? Implementasi dari peraturan menteri itu atau dari aturan undang-undang itu seharusnya yang melaporkan apakah konsep hunian berimbang itu sudah dijalankan atau tidak adalah dari pimpinan daerah, dari para gubernur. Tetapi yang didapatkan oleh Menteri Perumahan Rakyat ini adalah laporan yang didapatkan dari hasil investigasi atau kajian yang dilakukan oleh para konsultan. Jadi ibaratnya memang ada aturan-aturan yang ibaratnya dari sisi pelaksanaannya, ketentuan undang-undang ini harus disempurnakan lagi lah. Atau kementerian membuka ruang dialog, di mana menyebabkan hunian berimbang ini menjadi tidak implementatif. Dulu sebelum ada hunian berimbang 1, 2, 3 ini, itu ada kebijakan tentang hunian berimbang juga dalam konsep 136 dalam surat keputusan bersama. Itu pun juga tidak bisa dijalankan. Nah, inilah ketika diterapkan dalam ketentuan undang-undang, masalah muncul. Karena apa? Para pengusaha tahu, ini persoalan pembangunan rumah dilihat dari dua paradigma. Paradigma yang pertama adalah paradigma ekonomi, yang menurut hitungan mereka tidak mungkin untuk dibangun. Sementara paradigma kedua dari pendekatan sosial, bahwa ini masalahnya kalau tidak dibangun akan menimbulkan persoalan kesenjangan atau segregasi sosial. Jadi kan ibaratnya masalah rumah dilihat dari dua aspek ini menjadi persoalannya. Kalau saran Bapak kepada para pengusaha maupun pemerintah sendiri, Pak? Ini masalah lama. Masalah lama yang kelihatannya dua-duanya bertahan dengan pegangannya masing-masing. Jadi menteri atau pemerintah tetap mengacu kepada undang-undang itu harus dijalankan. Sementara kan pengusaha juga menanyakan, ini kesulitan kita adalah ketika ada kendala dari sisi pembiayaan, artinya terkait dengan harga tanah, dukungan infrastruktur, finansial dan sebagainya, yang ternyata dalam prakteknya tidak ada semacam keringanan gitu. Ketika harga tanah, infrastruktur, kemudian perizinan menyamaratakan rumah tipe besar, sedang dan kecil ini, maka otomatis pengusaha menjadi keberatan. Maka saya menyarankan, perlu ada dialog lah. Ada ruang, ada semacam keterbukaan. Jadi pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat memberikan ruang dialog di mana sebetulnya letak kesulitan di dalam praktek pelaksanaan undang-undang ini. Kemudian pengusaha menjelaskan apa yang mereka hadapi. Jadi dengan adanya pemetaan masalah itu, kemudian ditindaklanjuti. Nah, ketika ada kesepakatan-kesepakatan, barulah tindakan sanksi diberikan. Ketika masalahnya sudah diketahui, komitmennya dipegang, perjanjiannya dibuat, sanksi dijalankan. Jadi ibaratnya sanksi administratif itu ditegakkan ketika semua perangkat aturan sudah ada, ketika perangkat insentifnya sudah dibangun, sehingga apa? Sehingga ketika pengusaha ingin menjalankan komitmen kebijakan itu, jadi tidak ada alasan lagi untuk menghindar. Dan pemerintah tegas, misalnya dalam waktu 5 tahun ke depan, sesudah masalahnya bisa disepakati, maka otomatis tidak ada boleh satupun pengembang yang mengingkari untuk tidak melaksanakan kebijakan 1, 2, 3. Jadi dengan demikian sebetulnya kan tujuan dari peraturan itu adalah memberdayakan. Karena ini kan persoalan rumah ini kan menjadi pertanyaan, ini sebetulnya tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab negara, tanggung jawab pengusaha, atau tanggung jawab pemerintah? Kalau dia menjadi tanggung jawab negara, ini kan persoalan sosial. Artinya pemerintah harus turun tangan dan ditanya, siapa perangkat organisasi yang itu? Ya BUMN lah, gerakkanlah misalnya Perumnas. Tapi Perumnas sekarang juga tidak seperti yang kita bayangkan, karena Perumnas juga bertindak sebagai pengembang juga, ya kan? Nah, disinilah maka kita berharap melalui ini kita bisa lihat, jadi nanti si pengusaha bisa melakukan hal-hal yang selama ini menjadi kendala mereka dibantu dan difasilitasi untuk diselesaikan. Sementara dari sisi lainnya pemerintah bekerja dari sisi aturan dan ketentuan lainnya untuk segera mengatasi masalah-masalah lainnya. Jadi sebetulnya kalau dilakukan pembicaraan, dilakukan dialog, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Cuman kesannya sekarang kan semua orang ingin kelihatannya populis, ingin berbuat. Inilah yang sebetulnya kita harus meletakkan akan masalahnya itu dengan bukan dengan cepat-cepat gitu ya, tapi mari kita bekerja bersama-sama mengatasi masalahnya. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.